بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai pada hadis yang ke-16 dari bab Bayanu Katratu Turuqil Khair. Hadis yang ke-16 dari bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, yaitu hadis dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man sallal bardain dakhalal jannah. Muttafaqun alaih. Al-bardan as-subhu wal-asr. Dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini hadis yang ke-16 dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai beliau. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man sallal bardai, siapa yang salat di dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, yang artinya tidak perlu kita ragukan lagi kesahihan hadis ini karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kedua-duanya memiliki kitab sahih yang betul-betul beliau saring. Benar-benar hadis-hadis yang sahih saja ini masukkan di dalam kitabnya. Ternyata Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan dengan muttafaq alaih, bahwasanya siapa yang salat al-bardaini, bardain dua waktu dingin, salat yang disebut dengan dua waktu dingin, kata Imam Nawawi disebutkan dalam matannya adalah as-subhu wal-asr, salat subuh dan salat asr. Karena salat subuh adalah waktu terdingin di malam hari, sedangkan salat asr adalah waktu terdingin di siang hari setelah zawal. Artinya kalau sebelum zawal itu pagi tidak dibahas, tetapi yang dibahas adalah ketika sore hari sudah mulai dingin, itu dikatakan salat asr. Ikhwani bin a'azakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat di dua waktu tersebut dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu tersebut, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ikhwani fi din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya bukan hanya dua salat saja yang dikerjakan, tetapi salat wajib di waktu dikerjakan semuanya, dan khususnya dua waktu ini lebih dipentingkan, lebih diutamakan. Karena dua waktu tersebut adalah waktu-waktu yang disaksikan. Bukan berarti yang lain tidak disaksikan, tetapi dua waktu tersebut disaksikan oleh malaikatun nahar wa malaikatul lail, disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Karena malaikat-malaikat malam akan bertukar, berganti shiftnya di waktu fajar. Malaikat malam digantikan oleh malaikat siang. Demikian pula pada sore harinya di waktu asr akan berganti malaikat siang dengan malaikat malam. Maka pada dua waktu tersebut kumpul dua-duanya atau dua golongan malaikat. Ikhwan ibn a'azakullah, bukan hanya itu saja. Keutamaan salat subuh dan keutamaan salat asr disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hafidhu 'ala shalawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan juga salatul wusta, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Disebutkan di sini setelah kalimat salawat disebutkan salatul wusta. Hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta. Jagalah salat-salat kalian dan khususnya salatul wusta, yaitu salat asr. Dari mana kita tahu bahwa salat wusta dalam ayat ini adalah salat asr? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perang Khandaq, beliau alaihi salatu wassalam sampai terlewat salat asr. Dan beliau marah kepada musyrikin, marah kepada mereka musuh-musuh Allah yang menyebabkan beliau terlalai dari salat asr. Kemudian beliau berkata dengan kalimatnya yang disebutkan dalam riwayat dalam hadis, mala Allah buyutahum wa quburahum naran kama syaghaluna 'ala shalatil wusta shalatil 'ashr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api, karena mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat al-asr. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun mungkin dalam lafaz lain tidak disebutkan salat al-asr, hanya disebutkan dengan kalimat semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api karena mereka menyibukkan kami dari salat wusta. Titik sampai di situ saja, itu pun sudah dipahami salat asr. Karena riwayatnya, kisahnya sangat jelas dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sirah, bahwa yang terlewat waktu itu adalah salat asr. Nabi menjuluki dengan salatul wusta. Apalagi ada lafaz yang sangat jelas dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dengan kalimat salatul wusta salatul asr, karena mereka menyibukkan kita dari salat-salat wusta, dari salat wusta yaitu salat asr. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah berbicara tentang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Rasulnya kalian akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat bulan purnama. Tidak menyamakan Allah dengan bulan purnama, tetapi menyamakan cara melihatnya, cara memandangnya. Artinya mudah, dan tinggal engkau menengadah ke atas engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak seperti bulan purnama. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisalnya sesuatu apapun. Dilanjutkan hadisnya, di kelengkapan hadisnya Nabi menyatakan maka siapa yang ingin memandang wajah Allah jangan terlewat dari dua salat. Atau lafaz lengkapnya, lafaz aslinya disebutkan fa in istata'tum alla tughlabu 'ala salatin qabla tulu'ish syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian bisa untuk tidak terkalahkan, tidak terlewat salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang juga disebutkan dalam sahih Bukhari. Berarti barakallahu fikum, setelah Rasulullah SAW menyatakan penduduk jannah akan bisa memandang wajah Allah, kemudian Nabi mengingatkan, maka berupayalah agar jangan terlewat dua salat ini. Salat qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha. Salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Baik, salat apa kira-kira? sangat jelas. Salat sebelum terbit matahari berarti salat fajar. Salat sebelum terbenam matahari ya salat asar. Karena setelah terbenam matahari salat maghrib. Berarti sebelum terbenam matahari salat asar. Fa in istata'tum an la tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian bisa agar kalian tidak terkalahkan dalam masalah salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala adalah ziyadah, tambahan dari Allah Subhanahu wa taala balasan bagi orang-orang mukmin di dalam surga. Tetapi barakallahu fikum, tambahan ini disebutkan oleh para ulama lebih nikmat dari surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya dan mereka bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk surga lupa dengan kenikmatan-kenikmatan dalam surga karena nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala tutupkan kembali hijabnya, wa hijabuhu nur, dan hijabnya adalah cahaya, maka mereka bernikmat-nikmat kembali dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah kembali. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang-orang kafir, Allah katakan an rabbihim la mahjubun. Adapun orang-orang kafir, Allah katakan an rabbihim, mereka dari Rabb mereka terhijabi, tidak bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa kuncinya? Apa syaratnya? La tughlabu an salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jangan terlewat salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, yaitu salat fajar dan salat asar. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga termasuk jalan-jalan kebaikan. Maka tepat sekali kalau dikatakan dengan kasratu turuqil khair babnya oleh Imam Nawawi rahimahullah, bab tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Lihatlah, Nabi menyatakan siapa yang menjaga dua salat ini, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, kalian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan memandang wajahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin pasti rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jawab dalam Al-Qur'an, "Wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Di akhir surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yarju liqa'a rabbih," siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka beramalah dengan amalan saleh dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beramalah dengan amalan saleh termasuk salat-salat wajibnya dan juga khususnya salat fajar dan salat asar. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam ibadah tersebut. Artinya murnikan untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan karena riya, jangan karena pujian, jangan karena dunia, jangan karena apapun kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan agar kita bisa menjalani semua jalan-jalan kebaikan dan bisa menjaga salat asar dan salat fajar. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan istiqamah ala sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.